إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أمهات dan أخوات sekalian رحمني ورحمكم الله من باب التذكير untuk saling mengingatkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dan ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terkait hukuk az-zauj, hukukur rajul, besar dan banyaknya hak seorang suami atas istrinya, serta celaan dan ancaman Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita istri yang tidak menjaga, tidak menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Di dalam sunnah terdapat beberapa banyak hadis yang berbicara tentang hal ini, antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya, terghib anjuran kepada seorang wanita untuk menjaga dan menunaikan hak-hak suaminya. Rasulullah SAW menjamin jannah, surga bagi seorang istri yang selalu ingat kewajiban-kewajiban dia. Dari hadis Abu Hurairah di Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seorang wanita menjaga sholat lima waktunya, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, maka dia masuk dari pintu jannah yang manapun dia inginkan. Di lafaz lain ada tambahan wasomat syahroha, jika dia pula puasa di Ramadan, menjaga puasanya. Demikian diriwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Di dalam Sunan Nasa'i, juga Musnad Imam Ahmad pula, disahihkan oleh Al-Albani dari Husain ibn Mihsan radhiyallahu an, bahwa bibinya, bibi beliau datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasul tanya dia, adzatu zaujin anti, apakah kamu anti bersuami, punya suami? Qalat na'am, dia jawab, punya ya Rasul, ada. Qala fa aina anti minhu, kemudian Rasul tanya kembali, bagaimana kamu terhadap suamimu? Yani bagaimana muamalahmu, bagaimana muasyarah hubungan kamu dengan dia? Qalat ma'alu illa ma'ajaztu anhu. Beliau jawab, aku tidak kurang-kurangnya dalam berkhidmat kepadanya, yakni semampuku aku akan melayani dengan baik segala kebutuhan dan hajat yang diinginkan suami, kecuali itu sesuatu yang aku sudah tidak mampu untuk melakukannya, ajiz, sudah tidak bisa karena keterbatasannya. Qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Maka Rasulullah sebutkan kepadanya, seperti apa kamu terhadap suamimu, maka itulah sesungguhnya surgamu dan nerakamu. Bagaimana kamu bermuasyarah dengan suamimu, bagaimana anggapan suamimu terhadapmu, maka itu barometer ukuran surgamu atau nerakamu. Ini kalau suamimu senang, ridho, puas dengan kamu atas segala kebaikan layananmu, atas segala kebaikan sikap-sikap, tutur kata dan perbuatanmu untuknya, dia senang dan semakin cinta padamu, maka itu surga bagimu. Walayyadzubillah, kebalikannya jika dia jengkel, sakit hati kepadamu karena tutur kata atau sikapmu, perbuatan dan yang semisalnya membuat dia tidak senang hati kepadamu, benci, maka itu neraka bagimu. Wal'iyadzu billah. Maka perhatikanlah olehmu, wahai istri, seperti apa tanggapan atau penilaian suamimu terhadap dirimu, karena itu surga atau neraka bagimu. Demikian pula di dalam riwayat Bazzar, hadis dikatakan oleh Al-Albani hasan sahih, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika seseorang membawa putrinya kepada Rasulullah SAW, dan dikabarkan oleh ayahnya bahwa putrinya menolak untuk dinikahkan dengan seorang lelaki, maka Rasul tanya dia, atau Rasul sampaikan kepadanya, ati'i abaki, taati olehmu bapakmu. Yani menikahlah dengan lelaki tersebut. Qalat walladhi ba'athaka bil haqq la atazawwaj hatta tukhbirani ma haqqu zawj 'ala zawjatihi. Si putri menyampaikan, demi yang mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, aku tidak akan menikah sampai engkau kabarkan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya. Qala haqqu zawj 'ala zawjatihi law kanat bihi qurha falahasatha aw intathara min kharahu sadida aw dama thumma batala'athu ma addat haqqahu. Rasulullah sebutkan hak seorang suami. Kalau anti bertanya, ketahui atas istrinya hak seorang suami, kalau seandainya pada tubuh suami ada luka yang basah, luka yang mungkin tampak menjijikkan, lalu dijilat oleh istrinya luka tersebut agar bersih, agar kering, luka yang ada di tubuh suaminya itu dia jilat, tentunya dengan lidahnya. Atau bahkan Rasul sebutkan, jika hidung sang suami keluar darinya nanah atau darah karena penyakit tertentu, maka dibersihkan pula oleh istrinya dengan ditelan nanah itu atau darah itu, tentunya dalam tanda kutip mungkin keumuman orang menganggap itu menjijikan, kotor, tapi demi hak seorang suami, seandainya itu pun dilakukan oleh istrinya, melayani dan membersihkan luka atau nanah darah yang keluar dari hidung suaminya dan dia telan itu, Rasul katakan itu pun belum teranggap sang istri menunaikan hak suaminya. Qalat walladhi ba'athaka bil haqq la atazawwaju abada. Maka kembali si putri mengatakan, demi yang mengutusmu dengan hak, jika seperti itu, aku tidak akan menikah selamanya. Ya mungkin dia khawatir, takut tidak bisa menunaikan hak suaminya. Qala, maka Rasulullah katakan, la tunkihuhunna illa biidnihin. Janganlah menikahkan mereka, para gadis putri kalian, kecuali dengan seizin mereka. Asyahid di dalam hadis menunjukkan besarnya hak seorang suami atas istrinya Seandainya pun semua itu dia lakukan, sebagaimana Rasul sebutkan, belum teranggap itu dia telah menunaikan hak-hak suaminya. Yani masih banyak hak-hak lain yang harus dia jaga. Padahal itu mungkin di mata keumuman orang sudah luar biasa seandainya pun itu dilakukan. Seorang wanita rela menjilati luka yang basah demi pengobatan atau agar secepat sembuh. Sang suami menelan darah atau bahkan nanah yang keluar dari suaminya, dari hidung suaminya. Itu orang menganggap istri yang luar biasa ini, perempuan yang masya Allah, mungkin akan dikatakan orang tidak ada duanya di dunia ini. Mungkin satu dari 1 miliar wanita yang mau atau bisa melakukan hal itu. Tapi itu pun bagi Rasulullah SAW, beliau katakan belum teranggap menunaikan hak-hak suaminya. Orang mungkin melihat sudah mentok ini perempuan, segala-galanya dia sudah untuk suaminya. Tapi tidak demikian dengan syariat. Masih terlalu banyak hak-hak yang harus dia tunaikan dengan baik, agar dia tidak merasa sudah berjasa besar kepada suaminya dengan melakukan semua itu. Di Tirmidzi pula, hadis hasan sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang lain, pasti telah aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh, tapi sujud haram dan tidak boleh kepada siapapun melainkan kepada Allah Ta'ala. Tapi seandainya itu boleh, yang pertama paling berhak untuk mendapatkan sujud dari orang lain adalah suami mendapat sujud dari istrinya. Tentunya sujud bentuk penghambaan, bentuk orang merendahkan diri dan penghormatan, pengagungan kepada yang dia sujud kepadanya. Di dalam Tabrani, hadis hasan dari Anas, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang laki dari kalian siapa saja yang di surga?" Nasallallahu min fadlih. Qulna bala ya Rasulullah. Kami jawab, tentu mau kami ya Rasulullah. Qala an-nabi fil jannah. Maka beliau sampaikan, Nabi di surga. Wasiddiq fil jannah. Begitu pula as-siddiq di surga. والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. Begitu pula seseorang yang menziarahi saudaranya padahal jauh di luar kota sana, luar daerahnya, tidak dia ziarahi kecuali karena Allah. Ikhlas karenanya, bukan karena urusan duniawi. Dia pun di jannah. Qala ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, dan maukah pula kalian aku kabarkan tentang wanita kalian yang di surga. Siapa saja perempuan yang di jannah. Qulna bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Qala wadudun walud, setiap yang di surga, setiap wanita yang wadud. Wadud berarti dia cinta kepada suaminya, mencintai suaminya, segala-galanya bagi dia. Wadud pula berarti ada pada dirinya kriteria, sifat-sifat yang membuat suaminya pun cinta kepadanya. Itu wadud. Dianya cinta kepada suaminya, pada dirinya pun ada sifat, ada karakter yang karenanya si suami tambah cinta dan sayang kepadanya. Ada nilai-nilai tertentu yang membuat suaminya sayang dan mencintai dia. Hada wadud. Wadud subur, keturunannya banyak. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadaba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aqtahil bighamdin hatta tarda. Di mana termasuk sifat dia yang membuat suaminya cinta kepadanya, kalaupun dia marah, si istri, istrinya marah, kesal, jengkel karena satu dan lain hal dari suaminya, atau dia disakiti, disakiti artinya diperlakukan jelek sehingga dia kesal, marah, atau sebaliknya suaminya yang marah kepadanya karena kesalahan atau kejelekan sang istri, maka segera istri itu dengan meletakkan tangannya di tangan suaminya, dia katakan, ini tanganku ada di tanganmu wahai suami, dan aku tidak akan merasakan nyenyaknya tidur, tidak bisa memejamkan mata menikmati istirahat sampai engkau ridho kepadaku, sampai engkau memaafkan aku, sampai engkau mengampuni kesalahan-kesalahanku dan kembali rela dan ridho, senang. Cinta seperti sediakala kemesraan itu ada di antara keduanya. Hadis sahih. Seperti yang Rasul sebutkan, itu sifat nisa ahlul jannah. Artinya dia tidak memelihara kerenggangan hubungan antara dirinya dengan suaminya, tidak membiarkan syaitan menghembuskan kebencian dan permusuhan di antara keduanya, tapi segera dia benahi kalaupun ada sesuatu yang membuat keruh hubungan dia dengan sang suami. Tidak seperti sebagian perempuan yang lebih memilih gengsi yang dia kedepankan, sehingga dia masih cemberut dan mungkin semalam atau bahkan beberapa hari berhari-hari dia biarkan itu kerenggangan terjadi, dia biarkan kebencian terus ada di antara keduanya tanpa mau mengalah. Baginya itu kehinaan. Mungkin syaitan membisikkan padanya, bukan kamu yang salah kok, ini kan gara-gara suamimu, dia yang memulai, dia yang begini, dia yang begitu, dia yang berkata begini, dia yang berbuat begitu, dia yang minta maaf, dia yang begini. Bukan demikian sifat wanita jannah, sifat dari wanita ahlul jannah. Wanita ahlul jannah segera tahu itu tidak baik, suaminya dalam keadaan kesal, marah dan tidak senang kepadanya, dia segera benahi hubungan. Dia pegang tangannya, dia letakkan di tangan suaminya, dan dia ucapkan tadi, dirinya yang resah sebagai seorang wanita, dirinya yang gelisah, sedih, orang bilang sumpek, tidak akan dia bisa tidur nyenyak kecuali sampai sang suaminya memaafkan dia dan ridho kepadanya, sehingga selesai permasalahan atau problem yang sempat terjadi di antara keduanya. Demikian pula hadis yang Rasulullah SAW sebutkan di Tabrani Sahih dari Zaid bin Arqam, al-mar'atu la tu'addi haqqallah 'alayha hatta tu'addi haqq zawjiha, qul lahu walau sa'alaha wa hiya 'ala dhahri qatab lam tamna'hu nafsaha. Seorang istri tidak teranggap menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya semuanya. Perhatikan kata-kata Rasul, semuanya, tidak ada sisa. Jangan dia menganggap sudah cukup, yang penting aku sudah mengurusi rumahnya, sudah mencucikan bajunya, sudah aku masakkan untuk makannya, cukup sudah. Sementara dia masih cemberut wajah kepada suaminya, sementara dia masih belum mau bertegur sapa atau yang semakna dengan itu, Rasul katakan sampai dia menunaikan hak suaminya semuanya, semua hak suami, betul-betul suami itu puas dan ridho, senang dengan istrinya, tidak ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya, kenapa yang ini tidak dia berikan, hak yang ini, tidak dia kasih. Tidak ada. Semuanya. Tanpa itu dia belum teranggap menunaikan hak Allah Rabbnya. Kalaupun dia sholat malam, tahajud, puasa siang, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, bersedekah, dan yang lain-lainnya. Kalaupun itu dia lakukan, belum teranggap sang istri menunaikan hak Allah. Dan tidak akan dia merasa tenang, layaknya orang yang beribadah kepada Allah. Tidak akan dia dapati manisnya dan lezatnya ibadah kepada Allah sebelum dia menunaikan dan menjaga hak-hak suaminya seluruhnya. Rasulullah katakan bahkan untuk memperjelas hak suami itu semuanya, kalaupun sang suami meminta dirinya untuk melayaninya dalam keadaan istri itu di atas kotab, maka dia tidak menolak. Kotab telah lalu ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama tempat duduk di punggung onta, artinya dia sedang di atas onta berjalan, tentunya keadaan sulit dan tempat pun sempit dan tidak memungkinkan. Tetapi seandainya suaminya meminta dia untuk melayani kebutuhan biologisnya dalam keadaan di atas punuh onta tersebut, dia tidak akan menolak. Istri ini tidak akan menghalangi hajat suaminya. Tidak akan dia beralasan ini itu, nanti saja, ini masih sulit, anu ini itu. Nah. Atau makna kotab yang kedua, tempat duduk biasa orang Arab gunakan untuk istri mereka yang mau melahirkan, lubang tengahnya dilubangi. Di zaman itu dengan keterbatasan, belum ada sistem drip atau apa, obat-obatan, suntik, alami untuk membantu mempermudah proses keluarnya janin, bayi, tempat duduk, semacam kursi, mereka lubangi bagian tengahnya. Artinya posisi sang istri hendak melahirkan anaknya. Itu pun dia tidak akan menolak. Gak akan beralasan ini posisi sulit, kondisi yang payah mau melahirkan bayinya. Mbok ya pengertian, mbok yang faham ini ada udzur, ada tidak. Kalau seandainya saat itu suaminya menginginkan, ya saat itu dia tunaikan hak suaminya, seandainya. Tidak akan menolak. Apalagi sesuatu yang di bawah semua itu, tingkat kesulitannya atau tingkat udurnya, ini luar biasa. Di atas punuh onta sedang jalan, atau proses melahirkan bisa dikata antara hidup mati, tapi demi dia menunaikan hak suaminya semuanya, dia tidak akan nolak. Kalau diminta oleh sang suami untuk menunaikan kebutuhan biologisnya. Dan itu salah satu tujuan penting nikah. Tujuan utama dari nikah, terjaganya kehormatan, syahwat terarah ke tempat yang halal, bisa dituangkan. Sementara kalau itu tidak tercapai, wallahi ya billah, orang bisa berbuat yang haram, bisa terjatuh kepada kemaksiatan besar karena tidak terlampiaskan syahwatnya di tempat yang halal. Kalaupun itu terjadi, sang istri punya andil dosa karena gara-gara dia penyebabnya. Karenanya sang suami terjatuh dan melakukan perkara yang haram, maksiat, dosa, karena dia tidak memberikan hak suaminya. Nasallallahu alaihi wasallam. Di Nasa'i dan Bazzar pula, hadis sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara dia tidak bisa lepas dari ketergantungannya, kebutuhannya kepada suaminya. Dia sendiri sadar bahwa hidupnya banyak memerlukan suaminya, baik itu keperluan ekonomi, belanja harian atau bulanan, baik itu keperluan biologis, keperluan akhlak, agama, dan yang lain-lainnya banyak. Dia tidak bisa lepas, dia sangat perlu, sangat butuh sekali kepada suaminya. Tetapi celakanya, perempuan ini tidak mau bersyukur kepada sang suami, tidak merasa berhutang budi, tidak merasa punya tanggungan jasa dari suaminya, padahal banyak sekali keperluan-keperluan dan hajat-hajat dia tercover dari sang suami, dan dia sendiri tahu itu. Istri ini ngerti dan tahu, hanya saja syaitan menggoda dia sehingga tidak mau menunjukkan syukur dan rasa terima kasihnya dari segala yang suaminya telah berikan kepadanya. Allah tidak akan melihat wanita yang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak dilihat Allah. Ancaman besar. Okay. Seorang hamba yang lemah, tidak memiliki daya dan upaya, sekejap mata saja tidak bisa dia lepas dari ketergantungannya kepada Allah. Kalau Allah tidak melihat dia. Di Ibnu Majah pula, Tirmidzi dan Sahih dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah juga sebutkan, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa inna ma huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Seorang istri jika dia menyakiti suaminya di dunia ini, suaminya kesal dan marah padanya, Maka berkata para bidadari surga pasangan suaminya, jangan kamu sakiti, jangan kamu ganggu dia, wahai wanita. Allah perangi kamu, Allah perangi anti. Dan ini doa kejelekan dari para bidadari jannah. Karena suamimu itu pun orang yang sementara saja bersamamu, singgah sementara di dunia, dan tidak akan lama waktunya dia akan meninggalkan anti di dunia ini dan akan mendatangi kami di jannah. Ini marah, cemburu para bidadari yang Allah siapkan bagi mukminin di jannah ketika istrinya yang di dunia berbuat sesuatu yang menyakiti hati, buat marah suaminya. Di dalam Tirmidzi pula, Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan hadis juga sahih dari Talq Ibnu Ali, Rasulullah SAW sebutkan, idza da'ar rajul zaujatahu, da'ar rajul zaujatahu lihajatihi, falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur. Jika seorang suami memanggil istrinya, yang mengajak untuk keperluan biologis mereka, hubungan suami istri, maka hendaklah dituruti oleh sang istri. Ini dijawab permintaannya, dikabulkan keinginannya, dia layani dengan baik. Walaupun Rasul sebutkan dia sedang, si istri sedang di depan tanur. Tanur itu api atau alat untuk masak orang Arab dulu, untuk bikin adonan kue, untuk masak ini itu. Artinya yang ulama sebutkan, dengan dia melayani suaminya, dengan dia mentaati panggilan suaminya, ada resiko. Bukan tanpa resiko, beresiko. Ada konsekuensi di mana akan rusak, hangus masakan dia, karena dia sedang di tanur. Istilahnya sekarang sedang di dapur. Dia mungkin sedang masak kuah atau sedang goreng atau apalah. Yang resikonya kalau dia segera, dan itu yang wajib baginya, bersegera menunaikan hajat suaminya, akan gosong ini masakan, sia-sia, rusak dan dibuang. Mungkin kuah pun tidak bisa dimakan dan lain-lainnya, masakan yang lain. Tidak mengapa, padahal itu secara kasat mata tadbir, karena itu semua harta dibeli dengan uang, adonan kue, makanan, masakan. Tapi karenanya bisa rusak, hangus atau apalah, pokoknya rusak, gak bisa dimakan, dibuang ujung-ujungnya. Kan itu tadbir yang semula haram hukumnya, menyia-nyiakan harta yang Allah berikan. Tapi karena diukur dibanding dengan kerusakan lain yang jauh lebih besar, madharat lain yang jauh berlipat-lipat ganda lebih besar, kalau dia tidak segera melayani dan menjawab kemauan suaminya, maka yang ini lebih ringan, jauh, dan boleh dilakukan. Ini yang disebut dalam kaidah fikih irtikab akhafud dararain. Dua kemadharatan yang lebih ringan, yang lebih kecil itu yang dipilih dilakukan. Sekarang dia di hadapan dua pilihan si istri. Satu, melayani suaminya segera, langsung dia tinggalkan dapur, langsung dia persiapkan dirinya untuk kesenangan suaminya, hajatnya. Resikonya masakannya rusak, terjil, dibuang, tapi itu kecil. Atau pilihan yang kedua, dia selesaikan masaknya, sayang, emang, nanti dulu. Karenanya suaminya jengkel, kepinginnya sekarang, tapi dia tunda, dia dan tentu terlihat sekali kalau di mata istri saat itu kalau seperti itu, masakan lebih penting dari suaminya. Sang suami akan berkesimpulan demikian, bahwa bagi istrinya mungkin di mata dia makanan lebih berharga daripada suaminya. Dia selesaikan masakannya, dia selesaikan dapurnya. Karenanya suaminya jengkel, marah, kesal kepadanya, sakit hati, dan ancaman-ancaman tadi yang telah lalu di dalam hadis. Dan itu jauh lebih besar. Maka madarat yang kecil yang diambil, biar masakan rusak, dia sedang di hadapan tanur, tinggalkan demi melayani suaminya. Demikian pula hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih." Kalau seorang suami ajak istrinya ke tempat tidurnya, ini hubungan suami istri, dan dia tidak jawab, istrinya tidak menuruti, maka karenanya suaminya marah, sakit hati badannya, semalaman perempuan ini dilaknat oleh para malaikat sampai esok paginya. Sampai esok pagi dilaknati malaikat, makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat dan hanya selalu taat kepada Allah, sampai tidak takut. Dilaknat orang soleh saja kita takut. Manusia ini makhluk mulia, makhluk suci yang melaknat. Dilaknat, didoakan jelek, terusir, jauh dari rahmat Allah waliyadzubillah. Dan itu tidak hanya sekali, sampai besok paginya. Juga di riwayat Bukhari dan Muslim, lafadznya, "Walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaiha hatta yardha anha." Demi yang jiwaku ada di tangannya, Rasul katakan, suami ketika ajak istrinya dan si istri menolak, ini menolak tanpa alasan yang jelas, tidak ada uzur baginya, maka marah suaminya, jengkel kepadanya. Dengan itu yang di langit murka terhadap istri ini, marah. Dan itu sampai suaminya kembali ridho kepadanya. Tidak tahu itu kapan. Mungkin esok paginya sudah ridho, ya berarti sampai pagi istri ini dimurkai oleh yang di langit sana. Mungkin berkepanjangan 2 hari, 3 hari, suaminya belum juga ridho kepadanya, kesal kan Allah SWT, jengkel. Dan terkadang menurut kebanyakan orang atau sebagian orang, permasalahannya bukan sesuatu yang bisa ditunda. Mungkin seorang wanita berpikir, nanti kan bisa, gak harus sekarang. Saya mau melayani, menurut dia. Aku akan berkhidmat, memenuhi hajat suami, tapi nanti, setelah ini, setelah itu, atau bagaimana. Tapi permasalahannya, ketika waktu di mana suaminya ingin dan saat itu tidak dia turuti, tidak dia berikan hajatnya, akan hilang keinginan itu dari sang suami. Tidak lagi punya hasrat untuk melakukannya. Sesuatu yang tidak bisa ditunda. Orang bilang istilahnya sudah tidak mood ketika itu tertunda di saat, dari saat ketika sang suami itu menginginkan. Tidak bisa dianggap seperti yang lain, kebutuhan lain. Kebutuhan lain mungkin sekarang gak bisa, nanti kamu gak mandi sekarang, ya Allah nanti sore bisa, misalnya. Perkara yang satu ini beda, gak bisa. Makanya disegerakan. Oleh karenanya Rasulullah katakan tadi, kalaupun dia di perapian, tenur, kalaupun masakannya harus hangus, karena saat itu juga harus terlaksana. Tidak mengapa masakan itu rusak, hangus, dan yang lainnya. Begitu pula ini. Kalau tidak, kamu akan dilaknat oleh malaikat, oleh yang di langit, sampai suami ridho kepadamu. Karena besar hak dia. Oleh karenanya tidak bisa ditunda-tunda. Tidak bisa diulur-ulur. Nanti saja ini itu. Kamu prioritaskan sesuatu yang lainnya. Kesalahan besar. Mungkin yang awam, yang jahilah wanita, tidak menganggap ini sesuatu yang besar. Tidak menyadari kalau ini perkara berat. Dilaknat malaikat. Dilaknat oleh yang di langit, murka kepadanya. Sebagian mereka mungkin bisa tidur nyenyak, tenang. Tanpa dia sadari dia sedang dilaknati malaikat. Sedang dimurkai oleh yang di langit sana. Bagaimana dia bisa memejamkan mata jika ada secercah iman, rasa takut dalam dirinya? Ditabrani pula dengan hadis yang hasan dari Ibni Umar, Rasulullah SAW sebutkan, ifnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma abdun abaqa min mawali hatta yarji' wa imra'atun asad zawjaha hatta tarji'. Dua tipe manusia yang sholatnya tidak melewati kepalanya. Kif mau sampai ke langit, bagaimana mau diterima oleh Allah sholatnya? Melewati kepala dia saja tidak, sholatnya, padahal dia sholat, tidak melewati kepalanya. Seorang hamba budak yang lari dari tuannya, tanpa izin dia lari, melarikan diri sampai dia kembali. Yang kedua, seorang istri wanita yang bermaksiat kepada suaminya, melakukan dosa, kesalahan, membuat suaminya marah sakit hati kepadanya sampai istri itu kembali kepada suaminya, hanya minta maaf, bertobat dari kesalahannya, minta ampunan, diridhoi oleh suaminya. Sebelum itu, sholatnya tidak akan melewati kepala mereka. Alhamdulillah. Dia sholat, dia capek. Dia capek. Dia wudhu. Dia bangun. Dia pakai mukna, busana muslimah. Dia sholat, berdiri, membaca, zikir, Quran, rukuk, sujud, sampai salam. Sholatnya tidak akan melewati kepalanya. Bagaimana mau sampai ke langit sana selama suaminya belum ridho kepada dia? Tentunya bagi seorang mukminah cukup hal yang semacam ini untuk menghentikan dirinya dari segala perkataan, dari segala ucapan, dari segala sikap, dari segala perbuatan yang mencoret perasaan suami kepadanya, yang membuat keruh hubungan dia dengan suaminya, membuat suaminya kesal, jengkel, marah, sakit hati kepadanya. Dan kalaupun itu sempat terjadi karena syaitan menggoda, hawa nafsu dan kejahilannya, seorang mukminah segera mawas diri, bertobat dan berbenah diri, menangis, meminta maaf, segera, tidak berlarut-larut panjang, untuk kembali harmonis dan mesra hubungan dia, cinta, kasih sayang, mawaddah, rahmah antara dia dengan suaminya. Itu yang Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis-hadis di atas, terkhusus kepada mukminah. Semoga Allah beri taufik dan hidayah setiap mukminah, setiap zaujah, setiap istri yang salihah untuk mengamalkan apa yang telah dia dengar dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa arda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.